sang nyot leko lungset klambi iki. Stop, jangan kau nyanyikan lagu ini. Lagu ini mengingatkanku pada si putri. Stop, jangan kau nyanyikan lagu ini. Lagu ini membuatku sakit hati. Mengingatkanku pada si putri. Stop, jangan kau nyanyikan lagu ini. Lagu ini membuatku sakit hati. Pada si putri. Stop, jangan kau nyanyikan lagu ini. Lagu ini membuatku sakit hati. Set